gudeg hatiku bingung. Waro langit ku kang katon mendung. Dodo sesek pikiran tambah ruweng. Nyawang duwur saya betang dedak. Katedak udan riwes saya gawe ati tambah miris. Cahyo sesandrane dadi tekan jangkane ngendikane kirangga waro sito katekane jamane ta ku bingung. Waro langit ku kang katon mendung. Dodo sesek pikiran tambah ruweng. Nyawang duwur saya betang dedak. Katedak udan mung riwes-riwes saya gawe ati tambah miris. Cahyo sesandrane tekan jangkane ngendikane kirangga waro sito katekane